Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita sebutkan bahwa mempelajari ilmu fiqih min afdalil a'mal, termasuk di antara amalan yang paling afdal. Di antara dalil yang menunjukkan itu disebut فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ومن الأدلة من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أيضا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأدلة كثيرة. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan amalan yang paling afdal, baik dalam kitab Allah demikian pula dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memasuki bab yang pertama, al-babul awwal dari kitab taharah. Dan kitab taharah di sini akan membahas 10 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang hukum taharah dan hukum-hukum air. Bab yang kedua menjelaskan tentang bejana-bejana. Bab yang ketiga menjelaskan tentang adab buang hajat. Bab yang keempat menjelaskan tentang bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab yang kelima menjelaskan tentang wudu. Bab yang keenam menjelaskan tentang menyapu di atas dua khuf. Demikian pula sorban atau perban. Yang ketujuh, bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar mandi. Bab yang kedelapan menjelaskan tentang hukum-hukum seputar tayammum. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang hukum-hukum najis dan bagaimana cara membersihkan dari najis-najis tersebut. Dan bab yang ke-10 menjelaskan tentang hukum seputar haid dan nifas. Kita masuki bab yang pertama, al-babul awwal. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa mengapa para ulama, para fuqaha, mereka selalu memulai dalam kitab-kitab fiqih dengan kitab taharah. Kenapa tidak dimulai dengan permasalahan jual beli misalnya, atau pernikahan dan yang lainnya? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, para fuqaha pada saat mereka menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fiqhiyah, maka mereka memulai dari hal-hal yang terpenting, yang paling penting, yaitu yang hubungannya dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, iqamatus shalah. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, berhaji ke Baitullahil Haram. Adapun rukun yang pertama, mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih, namun pembahasannya dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah tauhid dan akidah. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa permasalahan fikih ini khusus membahas tentang amalan-amalan, hubungannya dengan af'al al-mukallafin, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh seorang mukallaf. Sehingga rukun yang pertama dari rukun Islam tidak dimasukkan ke dalam permasalahan-permasalahan fikih. Adapun rukun yang kedua, yaitu iqamatus shalah, menegakkan salat. Maka pembahasan inilah yang hubungannya dengan permasalahan-permasalahan fikhiyah. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita menegakkan salat ada pendahulunya yang menjadi syarat sahnya salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah jalla wa ala tidak menerima salat salah seorang kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti ini menunjukkan harus ada pembahasan-pembahasan dan hukum-hukum yang hubungannya dengan permasalahan taharah, bersuci, sebelum seorang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah salat. Oleh karena itulah para ulama mereka mulai dengan kitabut taharah sebelum membahas tentang kitabus salah di dalam kitab-kitab fikih. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyah wa fihi iddatu masail, hukum-hukum seputar bersuci, demikian pula seputar hukum-hukum air. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi bit-taharah, masalah yang pertama, definisi taharah, apa yang dimaksud taharah. Wa bayanu ahammiyatiha wa aqsamiha, dan menjelaskan tentang pentingnya taharah dan pembagian-pembagian taharah. Yang pertama, ahammiyatut taharah wa aqsamuha, pentingnya taharah dan pembagian-pembagiannya. At-taharatu hiya miftahus salah, bersuci adalah merupakan pembuka salat. Tidak mungkin seorang akan diterima salatnya tanpa bersuci. Wa akadu syurutiha, dan syaratnya yang paling kuat, yang sangat ditekankan. Wa syartu la budda an yataqaddama 'ala al-masyrut, dan sebuah persyaratan itu harus mendahului sesuatu yang disyaratkan. Maka dari sisi inilah didahulukannya kitabut taharah sebelum kitabus shalah, disebabkan karena persyaratan yang paling penting dalam permasalahan salat adalah taharah. Dia mempelajari gimana cara bersuci yang sebenarnya. Dia mempelajari mana yang disebut najis, mana yang disebut hadas, agar kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya sebelum dia mengerjakan salat. Dari sini menunjukkan pentingnya seorang mempelajari taharah untuk menyempurnakan ibadah salat yang dikerjakan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa taharatu ala qismain, dan bersuci terbagi menjadi dua bahagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, taharatun ma'nawiyah, ada yang disebut bersuci secara makna. Bersuci secara makna, ma'nawiyah. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Yang dimaksud dengan taharatun ma'nawiyah yaitu kesucian hati, membersihkan qalbu dari kesyirikan, kemaksiatan, dan setiap yang menodai dan mengotori hati tersebut. Ini yang dimaksud dengan taharatu al-qalb. Jadi penjelasan tentang masalah gimana cara membersihkan hati dari berbagai macam kotoran. Karena hati ini kadang-kadang dimasuki oleh berbagai macam kotoran. Dan kotoran itu hanya dua, tapi bermacam-macam. Yang pertama adalah kotoran syubhat, dan yang kedua adalah kotoran syahwat. Kotoran syubhat masuk ke dalam hati tersebut pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran sesat yang menjauhkan seorang hamba dari hidayah, dari as-siratul mustaqim. Demikian pula syahwat masuk ke dalam hati, hal-hal yang dapat melalaikan dia dari ibadah. Disenangkan dengan kehidupan dunia, disenangkan dengan harta, disenangkan dengan wanita, yang menyebabkan dia jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim butuh untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran ini, syirik. Maka dia harus mempelajari apa itu syirik, agar kemudian dia menjauhkan diri darinya. Lalu dia mempelajari apa yang menjadi lawan syirik, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Lalu setelah itu dia mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian dia bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan dia berusaha mensucikan dirinya dengan bertawakal hanya kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala, agar kemudian hatinya tersebut menjadi hati yang bersih, tidak terdapat kotoran-kotoran dan noda yang dapat merusak hati itu. Ini yang pertama. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan pembersihan kalbu ini jauh lebih penting daripada kesucian badan, jasmani. Sebab tidak akan suci badan tanpa kesucian kalbu seseorang. Tidak akan bermanfaat taharatul badan tanpa taharatul qalb. Sebab al-qalb adalah yang paling inti dalam diri manusia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seorang ada sepotong daging kecil. Apabila itu baik, maka menjadi baiklah seluruh tubuhnya. Namun kalau itu menjadi buruk, maka menjadi buruk pula seluruh tubuh. Maka hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan gimana cara membersihkan hatinya. Ya. Sangat hina seorang tidak disucikan hatinya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati seorang kotor, waliyadzubillah, maka ini menunjukkan bahwa hati itu adalah merupakan hati yang penuh dengan fitnah, jauh dari hidayah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladhina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan fitnah ke dalam hati seorang, engkau tidak akan mampu menguasainya. Engkau tidak akan mampu merubahnya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mensucikan hati-hati mereka. Waliyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dikotori hatinya dengan berbagai macam noda dan kotoran. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najisis syirki. Dan tidak mungkin akan terwujud kesucian jasmani, kesucian badan, disertai dengan adanya najis kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Ini bagian yang pertama yang disebut tahara. Namun pembahasan yang pertama ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Taharatun ma'nawiyah tidak dibahas dalam ilmu fikih. Sebab sebagaimana kita sebutkan, bahwa fikih membahas tentang perbuatan, ya, amalan-amalan dan ucapan seorang mukallaf. Al-qismu tsani, pembahagian yang kedua dari bagian taharah, at-taharatul hissiyah, yaitu bersuci secara his. Secara his, yaitu yang hubungannya dengan jasmani kita. Dan inilah yang akan dibahas dalam pembahasan-pembahasan fikih. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asquri taliyah, dan akan disebutkan rincian penjelasan tentang hal ini pada lembaran atau pada baris-baris berikut ini. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, ta'rifuha, definisi taharah. Apa yang dimaksud taharah? Wahia fil lughati, adapun secara bahasa yang dimaksud at-taharah an-nadhafah, kebersihan. Wan-nazahatu minal aghdar, kesucian dari berbagai macam kotoran-kotoran. Itu yang dimaksud at-taharah secara bahasa. Adapun secara istilah, wa fil istilahi, yang dimaksud at-taharah raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Raf'u mengangkat. Mengangkat al-hadath. Mengangkat hadas. Ini yang pertama. Yang kedua, zawalul khabath, menghilangkan khabath. Mengangkat hadas, menghilangkan khabath. Khabath disebut juga najis. Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Ini yang inti dari pembahasan taharah. Apa itu mengangkat hadas? Hadas nanti akan kita jelaskan. Bahwa hadas adalah merupakan sifat yang ada pada seseorang yang menyebabkan terhalangnya dia dari mengerjakan sholat. Sifat yang ada pada seseorang yang menyebabkan terhalangnya dia dari mengerjakan sholat. Seperti seorang bangun tidur tanpa wudhu, dia tidak boleh sholat. Maka dia dalam keadaan berhadas. Seorang baru saja buang hajat sebelum dia berwudu, maka dia disebut dalam keadaan berhadas. Ya. Seorang makan daging unta. Seorang makan daging unta. Tidak diperbolehkan baginya sholat sebelum berwudu. Maka sebelum berwudu dikatakan dia dalam keadaan berhadas. Itulah yang disebut dengan hadas. Jadi hadas adalah merupakan sifat yang ada pada seorang yang menyebabkan terhalangnya dia dari mengerjakan sholat. Seorang dalam keadaan junub, wanita dalam keadaan haid, nifas dan seterusnya. Ini semua termasuk hadas. Zawalul khabath, dan menghilangkan khabath. Khabath najis. Ya, nanti akan kita jabarkan pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan najis ini. Jadi kesimpulannya, secara istilah at-taharah yang dimaksud membahas dua perkara, raf'ul hadath dan zawalul khabath. Alhamdulillah, sampai di sini akhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.